kedai selalu kedai. Satu yang disayangi selama hidup. Piano main-main, piano, piano main-main, piano. Menyanyi diri dengan piano. Terima kasih.